السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله سلام بجميع الله سبحانه وتعالى. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsir Muyassar, juz yang pertama dari surah Al-Baqarah. Terakhir kita membaca ayat ini ya, 84. Maka sekarang kita mulai dari ayat 74. Afwan. Sekarang kita baca ayat 75. Naam. Silakan Pak Edi ya. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Afatat mauna, apakah kamu menginginkan bahwa mereka akan beriman kepada kalian, dan sungguh sebagian besar dari mereka mendengarkan kalimat Allah, kemudian yuhari mereka merubahnya min ba'di sesudahnya. Tidaklah mereka berakar tidaklah mereka mengerti dan mereka mengetahui. Enggak, jadi maksudnya mereka merubahnya setelah mereka telah memikirkannya, telah memahaminya. Mereka merubahnya setelah mereka memikirkan dan mereka memahaminya. A huruf A istifham, fa huruf istifham juga apa ya? Tatmauna fa istisnaf ya. Fa istisnaf tatmauna fi'il mudhari' fa'ilnya wawu ai huruf masdariyah dan menasabkan yu'minu fi'il mudhari' yomirnya bukan fa'ilnya wawu. Naam. Lakum jar majrur wa huruf ataf kod huruf saukit karena fi'il madhi nakis merofakkan dan menasobkan farikum itu adalah sebagai isim dari kana minhum jar majrur yasma'una fi'il mudore wawu sebagai fa'ilnya jumlah fi'il dan fa'il yasma'una sebagai khobar dari kana. Benar itu. Kalamallahi kalama sebagai maf'ul bi dari yasma'una. Allahi lafzu jalala sebagai mudhof ilai dari pada kalama. Thumma atof yukharifu fi'il mudhari' wawu sebagai fa'ilnya hu adalah maf'ul dari langsung tapi al-ha'u gitu. Al-ha'u ya. Al-ha'u sebagai fa'il dari yukharifuna min huruf jar ba'di dhorof ma adalah sebagai matruf dari dorof ya. Ini isim mausul sebagai mudhof ilai. Oh ya, ma yang adalah isim mausul daripada mudhof ilai dari badi. Bukan daripada mudhof ilai. Ya, ma itu isim mausul posisinya sebagai mudhof ilai gitu. Ma adalah isim mausul posisinya sebagai mudhof ilai. Aqaluhu fi'il madhi domirnya bukan fa'ilnya wawu hu sebagai alha sebagai maf'ul bi, wa huruf atof, hum sebagai hum adalah domir sebagai mubtada, ya'lamuna fi'il mudhari wawunya sebagai fa'il, jumlah ya'lamuna adalah khobar daripada hum. Naam, ayo baca tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal muslimuna anasitum af'ala bani Israel fatomi'at nufusukum ayyusaddiqol yahudi yahudu ya ayyusaddiqol yahudu bidinikum fakot kana ulama'uhum yasma'una kalamallahi min taurati thumma yuharifunahu bi sorfihi ila ghairi ma'anai ila ghairi ma'nahu as-sahih ila ghairi ma'nahi ya ila ghairi ma'nahi sahihi ba'dama aqaluhu ba'dama aqalu haqiqatahu ba'dama aqalu aqalu haqiqatahu au bitahrifil alfa al-lafadihi. Ini bukan alif lamba, jadi au bitahrifi al-fadihi itu. Au bitahrifi al-fadihi. Al-fadihi. Wahum ya'lamuna annahum yukhrifuna kalamah. Yuharifuna. Ya'lamuna annahum yukharifuna kalama rabbil alamin amdan au kazban wahai orang muslim yang beriman apakah kalian rupa perbuatan Bani Israel maka kalian sangat berharap bahwa mereka akan mendengarkan bahwa orang Yahudi akan mendengarkan agama kalian padahal sungguh adalah ulama-ulama mereka telah mendengar kalam Allah yaitu Taurat minat Taurat kemudian mereka merubahnya dengan perubahan yang beda-beda maknanya dari beda maknanya yang benar. Pak ya, dengan bisa itu dengan memalingkan kepada makna yang tidak benar gitu. Dengan memalingkan kepada makna yang tidak benar sesudah mereka memahami hakikatnya. Atau setelah atau dengan merubah lafaz-lafaz atau dengan merubah lafaznya sedangkan mereka mengetahui bahwa sesungguhnya mereka merubah kalimat Allah firman Allah ala ya maha tinggi amdan wa kadban dengan amdan alamin itu alamin rob yang rob seluruh alam gitu ya rob seluruh amdan apa itu sengaja sengaja dan dusta. Dan secara dusta. Baik ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalamallahi summa yuharrifuna. ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا أَقْلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Apakah kalian sangat mengharapkan? Tomak itu adalah sangat berharap. Ya, sebagaimana orang yang sangat menginginkan harta namanya tamak ya. Ini dari bahasa Arab ya. Afatat mauna, apakah kalian sangat mengharapkan, sangat menginginkan agar mereka yaitu orang Yahudi beriman kepada kalian? Padahal ya sebagian mereka yaitu ulama mereka yasmauna kalam Allah, mendengarkan firman Allah. Tentu firman Allah di sini maksudnya adalah kitab Taurat. Ya. Summa yuharrifuna. Kemudian mereka merubahnya. Yang dimaksud dengan yuharrifuna, merubahnya di sini ada dua. Yang pertama, mereka membaca ayatnya, lalu memaknainya, menafsirkannya, atau memalingkannya kepada makna yang tidak benar. Jadi ayatnya tidak dirubah. Tapi maknanya dibawa ke makna yang tidak benar. Yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua ini yang paling parah. Yang mereka sampai merubah lafaznya. Ya. Mim ba'di ma'akulu. Setelah mereka memahaminya. Setelah mereka paham bahwasanya apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam Taurat itulah kebenaran. Artinya mereka melakukan hal tersebut secara sadar dengan sengaja ya, amdan. Dan mereka melakukannya secara ya apa namanya? Sengaja dan memang ingin berdusta demi ya keuntungan duniawi sesaat saja. Wahum ya'lamun, padahal mereka mengetahuinya. Ini merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah dan para sahabat agar jangan terlalu berharap kepada orang Yahudi. Karena sebagaimana yang telah kita baca dalam ayat-ayat surah Al-Baqarah ini masyaallah dari kemarin, kita ditunjukkan betapa orang Yahudi ini banyak sekali ingkar yang mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada mereka, tapi balasannya bukannya mereka menjadi umat yang paling beriman disebabkan karena banyaknya bukti nyata yang ditunjukkan kepada mereka, tapi malah mereka merupakan umat yang paling ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kita lanjutkan ayat yang ke-7. Ibu Dahyalis ya. Naam Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'dhin qalu atuhadditsunahum bima fataha Allahu 'alaikum li yuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang mereka beriman, mereka berkata, amanna, kami telah beriman. Wa idza khala ba'dhum, dan apabila mereka kembali kepada sebagian dari mereka, ila ba'din qalu atuhadditsunahum, mereka berkata, apakah kalian akan hadits bercerita kepada mereka, bima fatahallahu alaikum, dengan apa yang Allah bukakan atas kalian, liyuhajjukum, agar mereka dapat membantah kalian dengannya di hadapan Tuhan kalian. Afala ta'qilun, apakah kalian berpikir? Wa harfu istisnaf iza iza zorof ya Ustaz ya? Zorfiyah syartiyah. Zorfiyah syartiyah. Laku fi'lun madin, wawu sebagai fa'il, al-lazina isim mausul sebagai mubtada. Mana mubtada Bu? Apa-apa yang mana? Laku lazina. Coba terjemahin deh. Dan apabila mereka bertemu dengan orang yang beriman, apa itu? Maf'ul bih ya? Nah, isim mausul sebagai maf'ul bih ya. Semausus sebagai maf'ul bi. Amanu fi'lun madi, wawu sebagai fa'il, qalu fi'lun madi, waw sebagai fa'il, amanna fi'lun madi, na sebagai fa'il, wa idha wa harfu atfin, idha zulfiya sabtiya, khola fi'lun madin, ba'duhum apa ya Ustaz ya? Tadi kan khola fi'lun madi kan? Ya, Udah ada fa'ilnya belum? Nah, kan artinya sebagian mereka kembali kepada sebagian yang lain. Berarti ba'du sebagai fa'il. Sebagai fa'il. Hukumnya sebagai mudhofun ilaihi. Ila ba'din jar majrur. Qalu fi'lun madin. Waw sebagai fa'il. Atuhadithunahum. Alhamza'u sebagai harfu istifham. Tuhadithuna fi'lun mudhari. Waw sebagai fa'il. Hum sebagai mudhofun maf'ulun bi. Bima jar majrur sebagai maf'ulun bi kedua, Ustaz. Sebentar. Yang mana yang bima itu? Enggak usah, jar majrur aja, jar majrur aja. Jar majrur aja. Bima jar majrur. Fatahallahu fataha fi'lun madin. Allahu harfu jalalah sebagai fa'il. Alaikum jar majrur li yuhajukum li kai lam ya lamukai ya bukan nikai lamukai lamukai yuhajju fi'lun mudhari kum sebagai maf'ulun bihi. Tad dulu waunya fa'ilnya. Waunya sebagai fa'ilnya kum sebagai maf'ulun bihi. Bihi sebagai jar majrur inda zarf rabbi mudhofun ilaihi kum mudhofun ilaihi juga. Afala ta'qilun a al hamza'u sebagai istisham fa istisnaf la harfu nahyin ta'qilun. Tak dulu mudari. Kalau la nya huruf nahi, takilunnya nunnya dibuang. Ini mah la nya la nafiah. Oh, la nafiah. Takiluna fi'lun mudhari. 76. Haula'i al-yahudu iza lakul lazina amanu qalu bilisanihim. Amanna bidinikum wa rasulikum al-mubashshari bihi fi tawrati wa idha khala ba'dun ya Ustaz deh. Wa idha khala ba'duha ula'il ba'du. Wa idza khala ba'duha ula'i al-munafiqina min al-yahudi ila ba'di qalu fi ila ba'din qalu fi inkara atuhadditsuna al-mu'minina bima bayyana Allahu lakum fi tawrati min amri Muhammadin latakuna lahumul hujjata alaikum inda rabbikum yaumal qiyamati afala tafqahuna fatahzaru haulai. Demikianlah orang Yahudi ketika mereka bertemu dengan orang yang beriman, mereka berkata dengan lisan mereka, amanna kami telah beriman dengan agama kalian dan rasul kalian, mubasyiri bihi yang diceritakan di dalam Taurat. Wa iza khala ba'duha ulai. Dan ketika mereka kembali sebagian mereka. Ini kalau ngeri enggak gini, fa'ilnya dulu, Bu. Hah? Fa'ilnya dulu kalau menerjemahin itu. Dan apabila sebagian orang munafik tersebut dari Yahudi kembali kepada sebagian yang lain gitu. Dan apabila orang munafik itu dari kalangan Yahudi. dari kalangan Yahudi kembali kepada sebagian yang lain, mereka berkata fi inkaro. Inkaro itu dalam keingkaran, Mas. Mana? Inkaro fi inkaro. Ya, artinya mereka mengatakan fi inkar, maksudnya seraya mengingkari gitu. Oh, seraya mengingkari. Seraya mengingkari satu hadithun al-mu'minina. Apakah akan kalian ceritakan kepada orang mukmin dengan apa yang Allah jelaskan kepada kalian dalam Taurat? Min amri Muhammad, dari utusan Muhammad gitu, Ustaz. Amr itu dari perkara. Oh, min amri Muhammad, dari perkara Muhammad. Latakunu lahumul hujjata alaikum. Bukan latakunu, litakuna ya. Oh, litakuna. Litakuna lahum. Agar menjadi hujjah bagi kalian di sisi bagi mereka. Hujjah bagi mereka. Agar menjadi hujjah bagi mereka. Mereka atas kalian. Mereka atas kalian di sisi Tuhan kalian pada hari kiam, pada hukum mereka ya, pada hari kiamat. Apalah tafkahuna, maka apakah di kalian tidak memahaminya, maka waspadalah kalian. Ya, taib. Ya, barakallahu fiik wa jazakillahu khair. Fika barakallahu fiik. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Dan apabila mereka bertemu dengan mereka di sini adalah orang Yahudi ya, bertemu dengan orang yang beriman. Ini adalah kisah di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Qalu amanna. Mereka berkata, kami telah beriman. Kami telah beriman dengan Allah, kami telah beriman dengan utusan Allah yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diberikan kabar tentang kedatangannya di kitab Taurat. Ya. Inilah kemunafikan orang Yahudi. Di mana ketika mereka bertemu dengan orang yang beriman, mereka mengatakan kami telah beriman, ya. Akan tapi wa idza khala ba'duhum ila ba'din qalu atuhaddisuna. Dan apabila sebagian mereka kembali kepada sebagian yang lain, mereka mengatakan atuhaddisunahum bima fatahallahu 'alaikum lihajjukum bihi 'inda rabbikum. Apakah kalian hendak menceritakan kepada mereka, yaitu orang-orang Islam, dengan apa yang telah Allah bukakan kepada kalian, agar mereka bisa berhujjah atas kalian dengannya di sisi Rabb kalian? Afala ta'qilun, tidakkah kalian memahaminya? Ini merupakan penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang Yahudi itu ya pada dasarnya mengetahui bahwasanya akan datang nabi yang terakhir. Karena jelas ya ayatnya dalam kitab Taurat. Kabar tentang kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelas ada di kitab Taurat dan juga Injil. Tapi sebagaimana yang dijelaskan pada ayat sebelumnya, minhum yasma'una kalamallahi tsumma yuharrifuna. Sebagian mereka ada yang mendengar firman Allah Subhanahu wa taala lalu mereka merubahnya. Ya, artinya mereka tidak ridha dengan nabi yang terakhir. Karena nabi yang mereka nanti-nanti bukannya dari kalangan Bani Israel, melainkan dari bangsa Arab. Sehingga mereka tidak ridho, mereka hasad, mereka dengki. Ya, mereka maunya nabi terakhir itu dari kalangan Bani Israel. Maka dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya orang munafik itu, kalaupun sebagian mereka ada yang mengaku beriman di hadapan orang yang beriman, ini harus waspada. Ya. Kita harus waspada. Karena bisa jadi itu hanyalah kamuflase saja. Apa yang ada di lisan mereka berbeda dengan yang ada di hati mereka. Artinya ketika bertemu dengan orang yang beriman, mereka mengatakan kami beriman. Tapi ketika mereka bertemu dengan sesama mereka, ya apakah kalian sengaja yang mengatakan hal demikian supaya mereka bisa berhujjah atas kalian? supaya mereka bisa membantah kalian di sisi Rabb kalian. Sekali lagi ini merupakan ya informasi dari Allah Subhanahu wa taala tentang kemunafikan ya yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Baik, kita lanjutkan ayat yang 77 ya. Silakan dibaca Faisal ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Tidaklah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Lanjutin tanggung tuh pendek ayatnya soalnya. Wa minhum ummiyun la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa innahum illa yadhunnun. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak mengetahui Alkitab atau Taurat kecuali hanya berangan-angan. Dan mereka hanya mengira-ngira. Ya, dan tidaklah mereka makan tersebut kecuali karena persangkaan saja gitu. Awala ini ya benar. Hamzanya hamzah istifham. Buahnya wa istinaf aja. Laknya harfu nafi. Ya lamuna fi'il mudori, fa'ilnya wawu, anna harfu taukidin wa nasbin, lafzul jalalah, isim anna, ya lamu fi'il mudori, fa'ilnya kembali ke Allah, sebagai ya lamu sebagai khabar anna, ma harfu istifham ya. Ma di sini isim mausul sebagai maful bih. Isim mausul sebagai maful bih. Yusiruna fi'il mudhari, fa'ilnya wawu, wa harfu atfin, mayu'linun maktuf ke mayusiruna, yu'linun fi'il mudhari, fa'ilnya wawu. Terus wa harfu istisnaf minhum jar majrur, ummiyuna mubtada muakhar. Iya. La harfu nafyin, ya lamuna fil mudhari fa'ilnya wawu, alkitaba maf'ul bihi, illa harfu istisna amaniya mustasna, wa harfu atfin in apa ya? Ini nafi dia. Nafi. Jadi sebenarnya kalau ada kalimat in abis itu illa, itu artinya tidak. Jadi bukan jika ya. Oh, tidak. Jadi in itu dia nafi ya dia. Oh, nafi. Hukumnya mutada ilahnya berarti musa istisna lagi. Iya, dia istisnanya tapi enggak dipakai karena nanti ya dunun ini khabarnya. Ya dunun fi'il mudhari fa'ilnya wawu khabar hum ya. Nah, jumlahnya sebagai khabar. Jumlahnya sebagai khabar. Baik. Nih, baca tafsirnya. Ayaf'aluna kulla hadhil jara'in wa la ya'lamuna annallaha ya'lamu jami'a ma yakuna hu ma yakunahu wa ma yazharunahu. Ma yakunahu wa ma yuzhirunahu. Yuzhirunahu. apakah mereka mengerjakan semua kejahatan ini dan mereka tidak mengetahui bahwasanya bahwa Allah mengetahui semua apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nampakkan. Wa minal yahudi jama'atan. Wa minal yahudi jama'atan. Jadi apa? Jama'atun ya? Oh, jama'atun. Wa minal yahudi jama'atun yajhaluna al-qira'ata wal-kitabata wa la ya'lamuna at-taurata wa ma fiha min sifatin nabiyillahi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ma indahum min dalika illa akadzibu wa dhannuna fasidati ila kadibu wa dununun ya ni jamaknya pun fasidatun dan dari Yahudi jamaatan semuanya ada sekelompok orang ada sekelompok orang dari Yahudi buta tidak bisa membaca dan menulis dan mereka tidak mengetahui Taurat dan apa yang di dalamnya dari sifat-sifat Nabi Allah dan Rasul dan Rasulnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang di sisi mereka dari itu kecuali kebohongan dan tidaklah di sisi mereka dari yang demikian kecuali kedustaan dan prasangka yang buruk. Baik, ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Tabarakallahu ya, Kak. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Apakah mereka tidak mengetahui sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka tampakkan. Ini merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang Yahudi bahwasanya Allah itu pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Allah Maha mengetahui apa yang orang Yahudi tampakkan dan apa yang orang Yahudi sembunyikan. Artinya, sekalipun mereka mungkin berhasil menyembunyikan ya kekufuran mereka di hadapan kaum muslimin ketika itu, namun itu tidak berlaku bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha mengetahui siapa yang beriman dengan keimanan yang benar dan siapa yang beriman hanya dengan keimanan yang ditampakkan saja, adapun hatinya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum ummiyun la ya'lamun al-kitaba illa amaniyya wa inhum illa yadhunnun. Dan di antara orang Yahudi itu ada sekelompok orang yang ummi ini adalah tidak bisa membaca, tidak pula menulis. La ya'lamuna al-kitaba. Mereka ya tidak memahami isi dari Taurat. Illa amani, kecuali hanya angan-angan saja. Wa inhum illa yadunnu. Jadi dalam mereka memahami Taurat kecuali berdasarkan persangkaan mereka saja. Jadi ya orang Yahudi pun bertingkat-tingkat di antara mereka, ya ada yang merupakan pendeta mereka yang mereka paham dengan Taurat, bisa membacanya, bisa memahaminya, lalu mereka merubah ya Taurat tersebut, baik dengan merubah maknanya atau bahkan merubah lafaznya. Namun di antara mereka ada juga orang-orang yang ummi, ya. Tapi sekalipun mereka ummi, mereka tetap tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka ya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala hanya berdasarkan persangkaan mereka saja. Kedustaan-kedustaan yang mereka buat-buat dan hanya berdasarkan persangkaan yang rusak. Ya, ini adalah keadaan dari orang Yahudi. Baik, kita lanjutkan. Masih tinggal Bu Dani ya. Silakan Bu Rani. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim tsumma yaquluna hadza min 'indillahi liyashtaru bihi tsamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka, kemudian mereka mengatakan bahwa ini adalah dari sisi Allah untuk mendapatkan liyashtaru, ya, untuk membeli ya Ustaz ini, untuk membeli dengannya dengan harga yang sedikit. Maka celakalah bagi mereka yang menulis dengan tangan-tangan mereka, dan celakalah bagi mereka yang mengerjakan apa yang mereka kerjakan. Fa di sini istisnaf, ya, harfu istisnaf. Wailun mubtada. Bukan istisnaf tapi istiknaf pakai hamzah. Oh, pakai istiknaf. Nah. Istiknaf. Oke. Okay. Istiknaf. Wailun ini mubtada ya Ustaz. Nah. Lilladzina jar majrur sebagai khobar, yaktubuna fi'il mudhari, wawu sebagai fa'ilnya. Alkitaba ini maf'ul bih. Bi'aidihim, bi'aidi jar majrur, himnya mudhaf ilaih. Summa harfu atfin, yaquluna fi'il mudhari, wawu sebagai fa'ilnya. Hadza ini maf'ul bihnya ya Ustaz ya. Enggak, ini mubtada. Yaquluna hadza, oh ini mubtada. Hadza mubtada min 'indi, ini jar majrur, Allah lafzul jalalah sebagai min 'indi itu jar majrur sebagai khobar. Sebagai khobar. Min 'indi sebagai khobar jar majrur, Allah lafzul jalalah sebagai mudhaf ilaih. Li di sini lamukai ya Ustaz ya. Nah. Yashtaru itu fi'il mudhari, bihi jar majrur. Yashtaru. Yashtaru kan. Wawu sebagai fa'ilnya. Nah. Yashtaru fi'il mudhari, wawu sebagai fa'ilnya. Bihi jar majrur. Samanan itu di sini liyashtaru bihi dengan ayah. Ini hal bukannya Ustaz? Enggak, ini maf'ul bih. Oh, maf'ul bih. Maf'ul bih, qalilan ini na'atnya ya? Nah. Ya. Ini tadi harf istinaf, istinaf, wailun mubtada, lahum jar majrur sebagai khobarnya, mimma jar majrur, katabat ini fi'il maldi, ininya apa, fa'ilnya ini id ya Ustaz ya, ini ya id sebagai fa'il, him sebagai mudhaf ilaih, wawu harfu atfin, wailun mubtada lagi, lahum jar majrur sebagai khobar, mimma jar majrur, yaksibun fi'il mudhari, wawu sebagai fa'ilnya. Tafsirnya, fahalaka wawa'ida syadida li ahbari su'i minal yahudi. Tadulu. Fahalakun. Oh, fahalakun. Oh, ya, ini ya, apa namanya? Jadi isim ya. Kata. Ya, fahalakun wawaidun gitu ya Ustaz. Naam. Fahalakun wawaidun syadidun li ahbaris su'i minal yahudil ladzina yaktubunal kitaba bi aidihim. Summa yaquluna hadza min indillahi wa huwa mukhalifun lima anzalallahu ala nabiyyihi Musa alaihi salatu wassalamu liya'khudhu fi maqabili, betul enggak, fi maqabili hadza fi muqabili hadza aradad dunya falahum apa Ustaz liya'khudhu ya aradad dunya aradud dunya gitu ya. Hadza aradud dunya. Falahum uqubatu muhlikatun bisababin kitabatuhum hadzal batila bi aidihim walahum uqubatun muhlikatun bisababin ma ya'khudunahu fil jangan bisababin dia mudzakkar bisababi oh bisababi ma ya'khudunahu fil muqabili minal mali al harami karishuti wa ghairiha. Kok karishuti? Ah, salah ya. Karishwati ya, rishwah. Oh, rishwah. Karishwati wa ghairiha. Maka celakalah dan kebinasaan yang keras gitu, Ustaz ya. Ini kepada ini tuh rahib-rahib bukan, Ustaz? Rahib-rahib yang bukan ya? Iya, kepada pendeta-pendeta yang buruk dari Yahudi yang menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka, kemudian mereka mengatakan bahwa ini dari sisi Allah dan mereka padahal mereka menyelisihi dengan apa yang Allah turunkan kepada nabinya Nabi Musa alaihi salam, salawat dan salam kepadanya, untuk mengambil balasan dari dengan dunia gitu perbuatan, ya, dengan perbuatan mereka ardat dunia, ini maksudnya tawaran dunia gitu. Oke, dengan demi tawaran dunia, maka mereka mendapatkan hukuman yang membinasakan mereka disebabkan karena penulisan. Ya, karena disebabkan karena penulisan mereka menuliskan kebatilan ya dengan tangan-tangan mereka, dan mereka juga mendapatkan akibat yang membinasakan gitu ya, disebabkan karena mereka mengambil imbalan dari harta haram seperti rishwah itu suap, sogokan. Seperti suap dan lainnya, ya, sogokan dan lainnya. Ya. Baik ya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khair. Barakallahu wa jazakallahu khair. Baik. Fawailul lilladina yaktubuna alkitaba biaidihim summa yaquluna hadha min indillahi yashtaru bihi samanan qalila. Maka kecelakaanlah, kebinasaanlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka, yaitu para pendeta Yahudi yang mereka itu membuat Taurat dengan tangan mereka, menulis Taurat, mengubah Taurat dengan tangan mereka. Jadi yang wajib kita yakini bahwasanya kitab Taurat, begitu pula Injil yang ada di zaman sekarang, itu bukanlah Taurat dan Injil yang ada pada masa Nabi Musa atau Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ya. Kitab Injil dan Taurat yang ada sekarang ini sudah banyak diubah oleh pendeta-pendeta mereka demi hawa nafsu mereka. Ya. Summa yaquluna hadza min indillah. Kemudian setelah mereka menulis, mengubah Taurat, mereka mengatakan hadza min indillah. Ini dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mereka merubah Taurat baik dengan merubah maknanya dan bahkan merubah lafaz-lafaznya dengan tangan mereka sendiri, liyashtaru bihi samanan qalila. Agar mereka bisa membeli ya perbuatan mereka tersebut harga yang sedikit, ya, membeli dengan harga yang sedikit. Ini merupakan kehinaan ya yang dilakukan oleh para pendeta Yahudi, begitu juga para pendeta Nasrani ya, di mana para pendeta tersebut mengubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala hanya demi kesenangan dunia, hanya demi ya harta. Fawailul lahum mimma katabat aydihim. Maka kecelakaan bagi mereka, keburukan bagi mereka dengan sebab ya tulisan tangan mereka. Fawailul lahum mimma yaksibun. Dan kebinasaan juga bagi mereka disebabkan apa yang telah mereka usahakan, ya, apa yang mereka peroleh berupa harta yang haram, ya, seperti suap dan sebagainya. Ini merupakan kebiasaan yang memang ya sering dilakukan oleh para pendeta Yahudi dan Nasrani, di mana mereka mengubah-ubah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya demi memuaskan ya hawa nafsu mereka di dunia. Ini merupakan perbuatannya orang Yahudi. Taib, ya. Bu Ida belum baca ya. Silakan Bu Ida. Ya Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Qul jangan dipanjangin Bu. Ayyaman ma'dudah gitu. Illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhattum indallahi ahda falan yuhlifallahu ahdahu am taquluna 'ala allahi ma la ta'lamun. Dan mereka berkata, tidaklah menyentuh kami api neraka kecuali beberapa hari tertentu saja. Katakan olehmu, apakah kalian telah berbuat di sisi Allah perjanjian? Bukan, telah apa mengambil. Apa kalian perbuat? Apakah kalian telah mengambil perjanjian dari sisi kalian Allah? Telah mengambil. Apakah kalian telah mengambil perjanjian di sisi Allah? Maka tidaklah Allah akan mengingkari janjinya. Atau kalian mengatakan atas nama Allah apa yang tidak kalian ketahui. Al-waw huruf atof, kolu fi'lun madi, al-waw sebagai fa'il, lan harfu nasbin, tasam mana fi'il madi, maaf apa Ustaz, tamasana fi'il madi mansub bilan na sebagai fa'ilnya afan anaruna sebagai fi'il mudhari ya fi'il mudhari ya fi'il mudhari mansub bilan na sebagai maf'ul bi annaru sebagai fa'il illa harfu istisnaf ayyaman istisna kalau illa mah istisna afan istisna ayyaman sebagai mustasna ma'dudan ma'dudatan ini sebagai na'at bagi ayyaman kemudian kul ini fi'lun amr alhamsa harfu istifham akhattum fi'il mudori fa'ilnya tum indawahi jar majrur ahdan ini maf'ulun bi kemudian alfa harfu atfin lan harfu nasbin yuhlifa ini fi'il mudori mansub bilan awahu sebagai fa'il ahda sebagai maf'ulun bi alha'u sebagai mudofun ilai am sebagai harfu atof takuluna fi'il mudori fa'ilnya alwau ala wahi jar majrur ma ini isim mausul sebagai mubtada la enggak. Bukan ya maknya maf'ulun bi sebagai maf'ul bi maf'ulun bi ya maf'ulun bi kemudian la harfu harfu nafi ta'lamuna fi'il mudori alwau sebagai fa'il. Nah. Kemudian tafsirnya Ustaz ya. Waqala banu Israila lan tasi tasi banan naru fil akhirati illa ayyaman qalilatal adadi kullahum adadi ya kullahum ayyuhar rasulu mubadilan da'wahum a'indakum ahdun minallahi bihada fa inna wahan ahdun ya ahdun minallahi bihada ya wa indakum ahdun minallahi a indakum ahdun minallahi bihada betul Ustaz innallaha ya fa innallaha la yuhlifu ahdahu bal innakum taquluna ala wahi ma la ta'lamuna biftira'ikumul kadhib kadhiba kadhiba ya dan Bani Israel berkata tidaklah api neraka akan menyentuh kami di hari akhirat kecuali hari-hari yang sedikit bilangannya. Dan katakanlah kepada mereka, wahai Rasul, untuk membatalkan pernyataan mereka. Apakah di sisi mereka ada janji-janji dari Allah itu, bahwa sesungguhnya Allah tidaklah akan mengingkari janjinya. Sungguhnya mereka dan bal itu akan tetapi bahkan bahkan mereka sesungguhnya berkata atas nama Allah apa yang tidak mereka ketahui dengan membuat-buat pemalsuan mereka ya atau ya, dengan membuat-buat kedustaan gitu dengan membuat-buat kedustaan mereka. Tayyib barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu wa ustaz wa iyyaka. Tayyib. Wa qalu la tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadtum 'indallahi 'ahdan falan yukhlifallahu 'ahdahu. أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Dan mereka, yaitu orang Yahudi, berkata, neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Nah, ini bualan mereka, ya, kedustaan yang dibuat atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah memang karakter buruknya orang Yahudi. Ya. Sudahlah mereka membangkang, mereka suka berkata sembarangan, ya, mengucapkan sesuatu tanpa dasar sama sekali. Berani-beraninya mereka mengklaim bahwasanya mereka itu nanti di hari kiamat tidak akan disentuh neraka kecuali beberapa hari saja. Makanya Allah meminta kepada Rasulullah, "Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, attakhadtum 'indallahi 'ahda fala yukhlifallahu 'ahda." Apakah kalian telah mengambil perjanjian dari sisi Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyelisih janjinya. Jadi ini adalah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah agar Rasulullah menjawab klaim mereka. Apakah ucapan kalian ini kalian dapati dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah Allah yang telah menjanjikan kalian atas klaim kalian ini? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menyelisih janjinya. Jadi ini merupakan cara yang ditempuh oleh Rasulullah ketika mendebat ya orang Yahudi. Kalau memang ya kalian merasa bahwa ucapan kalian itu ada dasarnya, mana buktinya? Tunjukkan ya, ya bukti perjanjian kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ya kalian mengatakan sesuatu yang ya kalian buat-buat saja, kalian buat kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun? Ataukah kalian sedang mengatakan sesuatu atas nama Allah Subhanahu wa taala apa yang tidak kalian ketahui? Dan inilah hakikatnya. Ketika orang Yahudi mengatakan Allah tidak akan menyentuh kami dengan neraka kecuali beberapa hari saja, ini merupakan kedustaan yang dibuat-buat oleh orang Yahudi. Sebuah klaim tanpa dasar. Sebuah ucapan sama Allah Subhanahu wa taala tanpa ada dasar, ya, sama sekali. Dan ini merupakan tabiat buruk orang Yahudi. Sudahlah, mereka suka membangkang, mereka juga suka berbuat kedustaan atas sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang harus kita hindari. Banyaknya kisah tentang Bani Israel ini tentunya menjadi ibrah bagi kita. Kita ambil pelajarannya agar kita tidak memiliki sifat seperti orang Yahudi, yaitu sifat suka membangkang, tidak mau melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka suka melanggar larangan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga mereka ya seringkali berbuat kedustaan sama Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya harus melakukan kebalikannya. Kita lakukan apa yang Allah perintahkan, kita jauhi apa yang Allah larang. Kita tidak mengatakan sesuatu atas nama Allah ya tanpa ada dasarnya sama sekali. Ini yang harus menjadi pelajaran bagi kita. Ya, baik. Mungkin materinya sampai sini dulu. Silakan kalau ada pertanyaan. Saya selalu tanggal 3 Juli pengajian ini apa akan dilanjutkan? Insyaallah ya. Memang kami sudah sediakan waktunya itu pada subuh itu untuk kajian tafsir ya, karena dia punya target pribadi untuk bisa menyelesaikan pembacaan kita tafsir menyasar sampai juz 30 dari juz 1 sampai 30 juz ya bismillah ta'ala insyaallah ta'ala. Nanti selalu anda akan lihat dulu apa namanya. Itu ada pertemuan ya, karena kan harusnya ada 10 pertemuan ya. Insyaallah kita lihat selesainya kapan. Dari siapa mereka Buddha Helis ya, Buddha Hindu, siapa mereka yang dimaksud tersebut untuk membuat Taurat tersebut? Dari orang-orang Yahudi ya. Jadi dari orang-orang Yahudi yang mereka tidak senang dengan isi Taurat, lalu mereka membayar ya para pendeta untuk mengubah isi Taurat ya. Jadi mereka mengubah isi Taurat demi menyenangkan orang-orang kaya di antara mereka. Ini yang dimaksud. Mereka menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Yaitu mereka ubah-ubah isi Taurat supaya menguntungkan mereka. Karena di antara kebiasaan pendeta Yahudi itu mereka sering menerima uang ya dari umat Yahudi. Nah, mereka demi untuk memuaskan hasrat pribadi mereka, mereka mengganti-ganti ayat Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang ya Yahudi itu mau memberikan uangnya kepada mereka. Dan ini mirip dengan apa yang dilakukan oleh sebagian orang yang mengaku misalnya wali ya. Lalu mereka membuat kedustaan-kedustaan agar mereka mau ya bersedekah kepada wali tersebut. Jadi berdusta sama Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan kesenangan dunia. Dan ini memang ya musibah ya. Ada orang Islam yang sikapnya seperti ini. Demi untuk mendapatkan uang dari jamaahnya, akhirnya dia berbuat kedustaan ya. Mengada-ngada sesuatu yang tidak ada dasarnya. Ya sehingga apa namanya? Jamaahnya terkesima dan mau bersedekah untuk dirinya. Ini kita dapati ya pada sebagian kaum muslimin. Ya. Jadi memang yang namanya masalah suami ini sudah ada sejaman dulu ya. Namanya kejahatan itu ya selagi ada syaitan yang dibiarkan bebas oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan terus ada yang namanya kejahatan. At-takhutum itu sebetulnya asalnya at-takhutum dari kata ittakhoda ya. Ittakhoda asalnya itu ittakhutum ya. Asalnya adalah ikan ittakhoda yattakhidu ittikhodan. Kemudian ittakhoda yang ada tumnya ini kan domir antum ittakhoda, ittakhoda, ittakhodu sampai ittakhotum. Tapi ittakhotum ini bertemu dengan hamzah istifham. Bertemu dengan hamzah istifham. Sedangkan hamzah pada ittakhotum, hamzahnya hamzah wasol. Sehingga tidak boleh dibaca a ittakhotum. Ya. Jadinya hamzahnya hilang menjadi at-takhotum. Jadi kalau mau didetailkan secara rinci, hamzanya istifham. Kemudian ittakhadtum, ini fi'il madhi, tumnya fa'ilnya. Ini cara mengirobnya yang detail ya. Baik. Demikian untuk materi pada pagi hari ini. Semoga bagi kita belajar bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.